Saudara, memang masih tanda tanya bila kita hanya terpukau pada judul lagu karya David Mesas ini. Namun, lewat penuturan Nela Regan, pesan merah menjadi gamblang dan nyata. Bye.